الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب لجكم pelajaran kita di kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu bersama dengan dua sahabatnya yakni Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah yang tidak ikut dalam perang Badr, yang mereka mengakui kesalahan mereka tidak ikut perang Badr padahal diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan syar'i yang bisa mereka tunjukkan sebagai penghalang untuk melakukan peperangan. Wallahul musta'an. Baik. Sampai pada kisahnya di boikotnya tiga sahabat mulia ini selama 50 hari dan di hari ke-40-nya diberitakan untuk meninggalkan istrinya, tidak menjimainya. Baik. Akhirnya Ka'ab bin Malik memerintahkan istrinya untuk pulang ke orang tuanya, sementara dua sahabat yang lainnya tetap di khidmat oleh istrinya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala faqultu wallahi la astadinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَمَا يُدْرِينِ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ إِلَى اسْتَعْدَنْتُهُ فِيهَا. Demi Allah, aku tidak akan meminta izin agar supaya istriku tetap bersama dengan aku. Apa tahunya aku, ucapan yang akan diucapkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم kalau aku minta izin juga agar supaya istriku berkhidmat kepada aku. وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ. Sementara aku bisa melakukan segala sesuatunya, masih muda. Baik, belum perlu dilayani. Baik, masih bisa ngurusi diri sendiri maksudnya. Beda dengan dua sahabat tadi yang memang sudah agak tua sehingga mesti ada istrinya yang membantu dia melayaninya. Mengurusi pakaiannya, mengurusi makanannya, mengurusi segala sesuatunya. Kata beliau, wa ana rajulun syabun. Sementara aku adalah anak muda. Walabithu ba'da dhalika 10 layalin hatta kamulat lana 50 laylatan. Berjalan seperti itu untuk kami 10 hari tanpa ditemani istri sampai sempurnalah 50 malam min haythunaha Rasulullah SAW an kalamina, dari sejak Rasulullah melarang sahabat untuk berbicara dengan kami 50 hari. Barakallahu fiik. Falamma sallaitu salatal fajri subha 50 laila. Falamma sallaitu salatal fajri, maka ketika aku salat fajar di rumahku di subuh hari yang ke-50, ala sathi baitin min buyutina, di atas atap rumah, karena orang-orang dahulu kala atap rumahnya ya tidak seperti atap rumah kita. Tapi mereka bisa tempati untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan. Barakallahu fiik. Baina ana jalisun 'alal hali allati dzakarallahu ta'ala, ketika aku duduk di kondisi yang seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Sempit dunia ini. Sempit, segala sesuatunya sudah berubah. Tidak ada orang yang mau diberi salam, tidak ada yang menjawab salam, tidak ada yang mau memberi salam, tidak ada yang mau menegur sapa. Pokoknya tidak ada. Sempit rasanya. Kata Allah SWT, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dunia menjadi sempit dari kepada diri mereka, bahkan jiwa mereka rasakan sempit. cuman wadhanu alla malja'a minallahi illa ilaihi, dan mereka pun yakin bahwa tidak ada tempat berlari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita yakin. Ketika masalah urusan menghampiri kita, yakinkan di sisi Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya. Barakallahu fiik. Apapun masalahnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah keluarga, masalah istri, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah maisha, masalah pertemanan, masalah kesehatan, pertetanggaan dan seterusnya, masalah apapun yang kita hadapi, karena setiap hari, setiap saat ada saja masalah-masalah muncul. Barakallahu fiik. Karena memang dunia ini adalah tempat kita diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikhabarkan alal hal alladzi dzakara Allah taala, seperti kondisi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad dhaqat 'alayya nafsi, sungguh telah sempit dadaku ini, jiwaku ini. Wa dhaqat 'alayya al-ardu bima rahubat, dan telah sempit rasanya dunia ini padahal sangatlah luas. Sami'tu sawta sarihin awfa 'ala jabali sal'in. Tiba-tiba di subuh gelap itu aku mendengar suara orang yang berteriak dari arah atas gunung Salak. Bi'a'la sawtihi, dengan suara yang paling tingginya yang dia teriakkan. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Cuma ini. Wahai Ka'ab bin Malik, teriakan dari sangat jauh dari arah gunung, abshir. Bergembiralah engkau wahai Ka'ab bin Malik. Bushra apa pokoknya bushra. Berita gembira. Belum tahu apa berita gembiranya. Pokoknya itulah berita gembira. Fakharartu sajida. Aku langsung sujud syukur. Aku langsung sujud syukur. Subhanallah. Fa'arabtu an qad ja'a farajum minallah. Aku pun yakin bahwa telah datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah dari kesabaran. Barakallahu fiik. Padahal kita tahu ketika kondisi lagi diboikot, Ka'ab bin Malik diajak bergabung dengan apa? Raja Gaza. Mau difasilitasi, mau dibiayai, mau di subhanallah. Mau diberi kedudukan. Apalah jadinya seandainya waktu itu dia berbalik. Tapi tidak. Beliau tetap sabar dengan kondisi apapun dan bagaimanapun. Karena memang Allah telah mengatakan wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat berlari dari murka Allah Subhanahu wa taala kecuali pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masyaallah. Ni'ma minallahi Subhanahu wa taala. Lah terkadang barakallahu fikum, seorang Allah takdirkan untuknya tergelincir, agar supaya apa? Agar supaya dia bangkit lebih kuat, lebih kokoh, dan ketergelincirannya tadi dijadikan pelajaran besar dalam kehidupan dia. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini buah dari kesabaran, buah dari kejujuran. Aku langsung sujud syukur, kata Ka'ab bin Malik. Aku tahu, kata beliau, bahwa telah datang jalan keluar dari Allah. Wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaina hina shalla al-fajr. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa Allah telah memberi taubat untuk kami hina shalla al-fajr, begitu beliau selesai melakukan salat subuh. diumumkan bahwa Allah telah memberi taubat untuk tiga sahabat mulia ini. Karena mereka telah jujur dalam pengakuan mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka. Baik. Subhanallah. Indah sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tiga sahabat ini. Allah mengatakan wa ala salatil ladina khulifu hatta idza dhaqat alaihim al-ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Mereka diberi keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada tempat berlari dari murka Allah kecuali lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala mencari rahmat-Nya. Baik, tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah mengilhamkan kepada mereka untuk tobat. Mereka pun tobat. Innallaha huwat tawwabur rahim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Allah menerima taubatnya tiga sahabat ini. Masyaallah. Indah pada saatnya. Dan sesungguhnya indah di semuanya. Barakallahu fiikum. Karena ketika indah di akhirnya, itu pertanda bahwa perjalanan ini sebenarnya indah. Baik. La haula wa la illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai melakukan salat subuh, beliau mengumumkan tobatnya kan. Fadhahaban nasu yubasyirunana, maka orang-orang pun berbondong-bondong mendatangi kami tiga orang ini untuk menyampaikan berita gembira, dan ini kebaikan. Semestinya kita bergembira dengan kegembiraan saudara kita. Ada saudara kita diterima tobatnya, alhamdulillah, kita juga senang. Ada saudara kita berhasil, kita juga merasa bergembira, senang. Baik, ini yang mestinya ada pada kita. Baik, senang bersama dengan senangnya saudara kita. Kalau tidak, maka boleh jadi ada muncul apa? Kecemburuan atau misalnya hasad. Hasad muncul. La haula wa la illa billah. Maka mestinya kita bergembira dengan kegembiraan saudara kita. Saudara kita diterima tobatnya oleh Allah, kita pun senang. Kita pun bergembira dengan itu. Fadhahaban nasu yubasyirunana wa dhahaba qibala sahibayya mubasyirun. Dan banyak pula orang-orang yang datang ke arah dua sahabat, Hilal bin Umayyah dengan Rabi', Murar bin Rabi'. Wa raqaba ilayya rajulun farasa. Terus yang mengarah ke aku ada orang-orang mengendarai kudanya. Barakallahu fikum, mempercepat. Untuk siapa di antara mereka yang lebih awal memberikan berita gembira? Wasa'a'imin aslam. Baik, ada yang mengendarai kuda, ada yang lewat gunung. Lebih cepat. Fa'ala dirwatil jabal, dan dia pun naik ke puncak gunung. Wa kana sautu asra min al-faras, ternyata suara lebih cepat dari kuda yang dipacu. Suara lebih cepat. Falamma ja'a alladhi sami'tu sautahu yubashiruni, maka ketika datang orang yang telah memberitahukan kepada aku berita gembira itu dengan suaranya, padahal orangnya masih jauh, intinya adalah tersampaikannya apa? Berita itu intinya. Tersampaikannya berita gembira itu walaupun orangnya masih jauh. Barakallahu fiik. Setelah sampai kepadaku orang yang memberitahukan berita gembira itu, naza'tu lahu thawbayya. Aku pun membuka kedua bajuku dan aku memberikan kepadanya. Kuserahkan kepadanya. Baik. Dibusyrahu, karena berita gembira yang dia sampaikan. Wallahi ma amliku ghairahuma, demi Allah aku tidak memiliki kecuali kedua pakaian itu. Wasta'artu thawbaini falabistumhuma, sehingga aku harus mencari, mengutang pakaian untuk aku pakai. Fantalaqtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatalaqani an-nasu faujan fauja. Maka aku pun beranjak menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falakiyani an-nasu faujan fauja, maka orang pun menemui aku kelompok-kelompok ini, berapa orang datang, selamat ya akhi, selamat atas tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Yuhanniuna tahniah. Tahniah itu ucapan selamat, turut bergembira, turut senang. Bitobat. Dengan tobat yang Allah berikan kepada engkau. Mereka mengatakan liyahnika taubatallahi 'alaika. Bergembiralah engkau dengan tobat yang Allah berikan kepada engkau. Qala Ka'ab. Berkata Ka'ab, ini masih di jalan ini sudah datang orang-orang, masyaallah. Selamat atas tobat yang diterima. Selamat atas tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dakhaltu masjid. Hatta dakhaltu masjid. Sampai aku masuk ke masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalsun haulahu an-nas. Ternyata di dalam masjid di sana ada Rasulullah, di sekitar beliau ada orang-orang. Fa qama ilayya Talha bin Ubaidillah yuharwilu. Ternyata yang ada di situ berdirilah Talha bin Ubaidillah, berlari-lari kecil menemui aku, hatta safahani wa hannani, sambil menjabat tanganku dan memberikan ucapan selamat. Wallahi ma qama illa ilayya rajulun minal muhajirin ghairuhu. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalangan muhajir yang ada di situ yang berdiri untuk aku kecuali dia ini, Talha bin Ubaidillah. Baik. Walastu ansaha li Talha, dan aku tidak pernah lupa kebaikan Talha ini untuk aku. Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruku wajhuhu minas surur. Maka ketika aku memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabruku wajhuhu minas surur. Beliau wajahnya cerah ceria. Betul, matanya berbinar-binar, menunjukkan tentang senang dan gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yabruku wajhuhu minas surur, yakni seakan-akan putih dan cerah sekali wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil dia mengatakan abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka ummuk. Masyaallah. Kata Rasulullah, abshir bi khairi yaumin, bergembiralah engkau dengan hari terbaik yang pernah engkau lewati dalam kehidupanmu dari sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Inilah hari terbaik yang engkau dapat. Barakallahu fikum. Kita barakallahu fikum semuanya, ada hari-hari yang kita mungkin rasakan diri kita terpuruk, susahnya luar biasa, kondisinya tidak menyenangkan sama sekali. Tapi ada juga hari-hari yang kita merasa masya Allah, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan ini adalah sebaik-baik hari yang pernah dilewati oleh Ka'ab bin Malik dari sejak dilahirkan ibunya. Qala qultu amin indika ya Rasulullah, apakah berita gembira ini hanya dari engkau, amin min indillah, atau ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Qala la, bal min indillah, bukan dari aku berita gembira ini, bahkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bergembira, wajah beliau istanara, yakni bersinar. Barakallahu fikum. Cerah ceria wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ka'annahu qit'atu qamar, seakan-akan itu potongan bulan. Wa kunna na'rifu dhalika minhu, dan kami tahu persis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya ketika beliau sedih, bagaimana wajah beliau ketika beliau marah, bagaimana wajah beliau ketika beliau senang. Falamma jalastu baina yadayhi, kata Ka'ab ketika aku duduk di hadapan Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Ya Rasulullah, sebagai bukti dari taubatku dan bahwa taubatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukurku, aku melepaskan diri dari seluruh hartaku, aku serahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik 'alaika ba'dha malik fa huwa khairul lak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahan sebagian dari hartamu karena itu lebih baik untuk engkau. Tahan sebagian dari hartamu, jangan kau impakkan semua karena itu lebih baik bagi engkau. Barakallahu fiik. Qultu fa inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Aku pun mengatakan kalau begitu aku akan tetap menahan apa yang menjadi hakku, jatah pemberian aku di Khaybar berupa tanah. Faqultu ya Rasulullah, innallaha innama najjani bis-sidq. Aku pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan aku dari kesulitan ini dengan kejujuran. Taib, Allah menjadikan aku jujur karena taufiknya. Allah memberi taufik aku untuk berjujur dari sejak kondisi ini, keadaan ini. Aku langsung diberi taufik untuk berlaku jujur dan aku akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa inna min taubati alla uhaddisa illa sidqan ma baqitu. Dan sesungguhnya dari rasa syukurku akan tobat yang Allah berikan kepadaku, aku tidak akan berbicara kecuali jujur. Ma baqitu, selama aku masih hidup. Wallahi ma'alamu ahadam minal muslimin ablahullahu fi sidqil hadithi mundu dakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan muslimin yang Allah anugerahkan kejujuran dalam berbicara dari aku, dari sejak aku bersumpah atau berjanji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadha ma'ablani, sampai hari ini aku adalah orang yang paling diberi ucapan jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma ta'ammadtu ba'da dhalika ila yaumi hadha kadhiba. Demi Allah, aku tidak pernah sengaja-sengaja berdusta sampai hari ini dari sejak saat itu. Wa inilla arju ay yahfazani Allahu fima baqitu. Dan aku tetap berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga aku, menjaga lisanku selama aku masih hidup. Fa'anzalallahu ta'ala ala rasulihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada rasulnya, laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar. Barakallahu bikum. Dalam surat Taubah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi taubat kepada nabinya, muhajirin dan al ansar. Ila qawli ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Taib. Di sini Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina taba'uuhu. Sungguh Allah telah memberi taubat untuk orang, untuk para, untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muhajirin wal ansar alladziina taba'uuhu fi sa'atil 'usrah, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat sulit, yakni berangkat menuju apa? Menuju Tabuk, perjalanan yang sangat-sangat jauh, melelahkan di musim panas yang sangat terik. Mungkin dikatakan oleh Allah sa'atil usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Setelah tergelincirnya beberapa orang, yazigu qulubu fariqin minhum, tergelincirnya hati beberapa orang di antara mereka, kemudian Allah memberi taubat kepada mereka semuanya. Innahu bihim raufur rahim. Wa 'ala salasati tayyib, dan untuk tiga orang ini alladzina khulifu, yang ditangguhkan berita tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan penetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza daqat 'alaihim anfusuhum daqat 'alaihul ard, karena tidak diajak bicara, sempit hati mereka, daqat 'alaihimul ard bima rahubat, padahal dunia begitu luas, wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan sempitlah jiwa mereka, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, mereka yakin bahwa tidak ada tempat berlari dari Allah kecuali menuju Allah Subhanahu wa taala. Summa ta'ala balihim liyatubu, kemudian Allah memberi ilham kepada mereka untuk tobat, dan mereka pun tobat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wallahi ma an'ama Allahu 'alayya ni'matan qad ba'dan hadani an hadani lil Islam a'dami fi nafsi min sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab, demi Allah, tidak Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepadaku dengan nikmat terbesar setelah Allah memberikan hidayah kepadaku, lebih besar pada diriku ketimbang jujurku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla akuna kadzabtuhu. Ini nikmat yang terbesar yang dirasakan oleh Ka'ab setelah nikmatul hidayah menuju Islam. Inilah nikmat terbesar, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa'ahlaka kama halakta fa'ahlik kama halakal ladina kadzabu. Alhamdulillah, kata beliau, aku tidak berdusta. Seandainya berdusta, maka aku akan binasa sama seperti binasanya orang-orang yang berdusta. Ini orang munafik. Kama halakal ladina kadzabu, sebagaimana binasanya orang-orang yang berdusta. Sejak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tabuk, mereka pada datang menyampaikan udurnya, ya Rasulullah, saya demikian dan demikian dan demikian. Khas. Diterima udurnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu adalah udur yang dibuat-buat. Lebih dari 80 orang. Kama halakal ladzina kadzabu fa innallaha qala lil ladzina kadzabu hina anzalal wahyi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang berdusta ini ketika Allah menurunkan wahyunya, syarru ma qala li ahadin, sejelek-jelek yang dikatakan untuk seseorang. Semua yang berdusta pada saat itu, subhanallah, mendapatkan apa? Kejelekan. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an, sayahlifuna billahi ma qalu. Sayahlifuna billahi lakum idzal taqaitum. Idza qalabtum ilaihim surat taubah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayahlibuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim lituridu anhu. Wahai Rasul, mereka akan datang kepada engkau dan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, idzan qalabtum ilaihim, kalau engkau pulang nantinya, lituridu anhum, agar supaya kalian berpaling dari mereka, membiarkan mereka. Fa'rid anhum, berpalinglah engkau dari mereka, innahum rijsun, subhanallah. Sesungguhnya mereka-mereka itu yang tidak ikut perang dan tidak alasan syar'i yang mereka miliki, mereka orang munafik. Innahum rijsun, mereka itu adalah najis. Subhanallah. Setelah 80 orang lebih datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta udzur, padahal tidak ada udzur yang syar'i yang mereka miliki. Allah mengatakan kepada mereka bahwa mereka dusta. Allah mengatakan tentang mereka bahwa mereka dusta. Innahum rijsun wa ma'wahum jahannamu jazaan bima kanu yaksibun. Dan tempat mereka adalah neraka jahannam sebagai balasan atas apa yang mereka usahakan. Yahlibuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar supaya kalian percaya ridha dengan ucapan mereka, alasan mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiq. Seandainya pun kau ridha terhadap mereka karena mereka mampu melakukan tipu daya, bersilat lidah, sungguh Allah tidak pernah ridha terhadap kaum yang fasik. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab bin Malik, wa kunna wa kana takhallufuna ayyuha salatha an amri ulaik. Berkata Ka'ab, ditangguhkannya urusan kami tiga orang dari mereka-mereka ini yang 80 orang lebih dari kalangan munafikin, alladzina qabila minhum Rasulullah, yang Rasulullah menerima dari mereka alasan mereka, hina halafu lahu, ketika mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka jujur dalam ucapan mereka, pengakuan mereka. Fabayyahum, akhirnya Rasulullah membaiat mereka. Wastaghfara lahum, dan Rasulullah memintakan ampun untuk mereka kepada Allah. Warja amrana hatta qadallahu fihi wa arja, dan Rasulullah SAW menangguhkan urusan kami sampai Allah yang memutuskannya. Maka dia katakan wa ala salatadillahnya khullifu, khullifu di sini ditangguhkan. Ditangguhkan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa arja'a amrana hatta qada Allah fihi. Fa bidzalika qala Allah, oleh karena itu Allah mengatakan wa ala salatati alladziina khullifu, dan untuk tiga orang yang ditangguhkan. Wa laysa alladzi dzakara Allah fi ma khalafana 'anil ghazw, bukan tiga orang yang ditinggal pergi dari peperangan atau dalam peperangan, bukan, tapi tiga orang yang ditangguhkan. Yang ditangguhkan apa? Yang ditangguhkan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma huwa takhlifuhu iyana, yang ada di ayat itu adalah takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu. Adapun yang 80 orang lebih itu langsung khalas, sudah diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiga orang ini ditangguhkan. Barakallahu fi. Wa atadara ilaihi wa qabila min. Adapun yang 80 orang lebih itu, mereka telah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah bahwa mereka memiliki alasan ini, alasan ini, padahal dusta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima udzur mereka secara zahir, karena itulah hukum yang berlaku. Jadi semuanya dihukumi sesuai dengan yang zahir. Adapun rahasianya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia bagaimana sesungguhnya kondisinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, berkata Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. Adapun ucapan Allah Subhanahu wa taala وآخرون اعترفوا بذنوبهم, adapun orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka, خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا, mereka mencampurkan antara kebaikan mereka, amal soleh mereka, dengan dosa. Qala kanu 'asyrata rahtin takhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanu 10 orang ini takhallafu, mereka tidak ikut perang Rasulullah di perang Tabuk. Falamma hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw saka sab'a minhum ambusahum bisawaril masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hadir pulang dari Tabuk, ada 7 orang yang mengikat barakallahu fikum, ikat diri mereka di masjid, di tiang masjid. Wa kana yamurru nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a bil masjid alaihim. Dan Rasulullah SAW melewati mereka ketika beliau kembali, barakallahu fikum, dan menuju masjid. Falamma ra'ahum qala man ha'ula'il mawthuquna anfusahum bisawari. Rasulullah SAW mengatakan, siapa mereka yang al-muthiquna anfusahum, yang mengikat diri mereka di tiang masjid? Qalu hadha Abu Lubaba wa ashabun lahu takhallafu anka ya Rasulullah. Sayyid awthaku anfusahum hatta yutliqahum Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'duruhum. Ini ya Rasulullah, Abu Lubaba dan sahabat-sahabatnya, mereka tidak ikut perang di perang Tabuk, dan mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Mereka tidak mau melepaskan dirinya sampai Rasulullah yang melepaskan mereka dan memberi uzur mereka. Qala wa ana uqsimu billahi la utliquhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku tidak akan melepaskan ikatan mereka. Wala a'dhiruhum hatta yakuna Allahu huwallazi yutliquhum. Dan aku tidak akan memberi uzur kepada mereka sampai Allah yang membebaskan mereka. Ragibu anni wa takhallafu anil ghazwati ma'al muslimin. Mereka tidak senang dengan aku, dan mereka pun tidak ikut berperang bersama dengan kaum muslimin. Falamma balaghahum dzalika qalu wa nahnu la nutliqu anfusana hatta yakuna Allahu huwal ladzi yutliquna. Taib, dan kami, mereka mengatakan, dan kami pun tidak akan membebaskan, tidak akan melepaskan ikatan diri kami sampai Allah Subhanahu wa taala yang akan membebaskan kami. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah pun turunkan, wa akharuna atarafu bidunubihim, dan adapun orang-orang yang lainnya yang tidak ikut perang, mereka mengakui dosa mereka. Khalatu amalan salihah wa akhra sayyi'ah, mereka telah mencampur amal saleh dengan amal saleh mereka dengan kejelekan. Asallahu ayyatuba alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa asal minallahi wajibun, kata Ibnu Qayyim, asa, kalau asal dari Allah itu adalah perkara wajib, mesti. Kalau manusia asa ya masih berharap. Ini asallahu ayyatuba alaihim, ini Allah pasti mengampuni mereka. Innallaha ghafurur rahim. Falamma nazalat arsala ilaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atlaqahu. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim orang-orang untuk membebaskan mereka, melepaskan ikatan mereka. Wa'adzarahum, dan memberi udzur mereka. Faja'u bi amwalihim faqalu ya Rasulullah hadhihi amwaluna fatasaddaq biha 'anna. Kemudian mereka pun membawa harta mereka menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, inilah harta benda kami. Taib, bersedekahlah untuk kami. Wastaghfir lana, dan mintakanlah ampun untuk kami. Qala ma umirtu an akhudha amwalakum. Kata Rasulullah, aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Fa anzalallahu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Yaqul istaghfir lahum, mintakanlah ampun mereka. Salawataka sakanul lahum, karena sungguhnya doamu untuk mereka akan menenangkan mereka. Fa akhadha minhumus sadaqah, maka Allah, maka Rasul pun menerima dari mereka sedekahnya. Wastaghfar lahum, dan Rasulullah mintakan ampun untuk mereka. Wa kanat salasatu nafar lam yuthiku anfusahum bisawari. Ada pun tiga orang yang kisahnya telah kita lewati, mereka tidak mengikat diri mereka di masjid. Arja'ula yudrawna ayu'addabuna am yuthaba alaihim. Maka mereka ditangguhkan, tiga orang ini. Mereka tidak tahu apakah mereka akan diadab atau diberi taubat. Fa'asallallahu ta'ala, laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar. Sayyid, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar, sampai firman Allah ala salasatin ladina kullifu, sampai firman Allah, innallaha huwa tawwabur rahim. Barakallahu bikum. Taba'ahu Atiyah ibn Sa'ad. Tapi barakallahu bikum, jadi tiga kelompok ini, barakallahu bikum, bahkan empat, sahabat-sahabat yang ikut perang Tabuk, kemudian yang tidak ikut dari kalangan munafikin sebanyak 80 orang lebih, mereka langsung minta udzur ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Adapun 10 orang ini dibagi menjadi 2, 7 orang mengikat dirinya di masjid sampai turun berita tobat untuk mereka, Kemudian tiga ini ditangguhkan sampai 50 hari setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk. Masyaallah. Jadi insyaallah pertemuan berikutnya tentang fawaid dari perang Tabuk ini dan kisahnya siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.